الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ونمكن في الدارين آمين. قال بعضهم لا تحثوا أهل هذا الزمان بصدقات السر بل اتركوهم يتصدقون ولو في العلانية لنفع الفقراء أو ما هذا معنى. Dikatakan oleh sebagian para ulama, jangan kalian anjurkan untuk penduduk zaman ini sedekah sir. Biarkan mereka melakukan sedekah sekalipun terang-terangan. Kenapa? Linaf'il fuqara, agar orang-orang fakir mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan faedah dari apa yang mereka keluarkan. Artinya gini, orang penduduk zaman sekarang itu dengan perkataan mereka gak sama dengan penduduk dulu. Kalau penduduk dulu itu mereka seneng beramal, khususnya sembunyi-sembunyi. Seneng beramal khususnya sembunyi-sembunyi. Kalau penduduk sekarang gak seneng beramal apalagi sembunyi-sembunyi. Senengnya itu kalau terang-terangan. Kalau dulu mereka berlomba untuk beramal, berlomba untuk beribadah, berlomba untuk melakukan kebaikan, ketaatan. Baik itu fil alania, terang-terangan, atau fil fisir, sembunyi-sembunyi. Jadi mereka selalu berlomba. Secara nyata, terlihat mata, mereka beribadah. Mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari ilmu, kelihatan mata. Di balik itu mereka juga semangat di dalam berzikir, di dalam sholat, di dalam membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Sama zahir dan batinnya, alania dan sirinya sama. Kalau penduduk zaman sekarang sembunyi-sembunyi itu gak seneng mereka. Kenapa? Penduduk zaman sekarang itu ingin disanjung, ingin dipuji. Mereka lebih semangat kalau beramal itu secara alania. Sirria, males mereka. Ndono sing delok, ndono sing werumo. Karena itu sudah usah dianjurkan untuk penduduk zaman ini sedekah secara sir. Wis, kon sedekah wis babano riak, babano bangga diri, babano sombong, kon ngetokno. Sing penting mereka sedekah. Kalau mereka enggak mendapatkan manfaat sedekahnya karena riya, karena sombong, yang penting orang fakir bisa mendapatkan manfaatnya. Wis itu sekarang. Faham ya? Jadi mereka enggak mendapatkan karena mereka misalnya melakukannya karena sombong atau riya atau ujub bangga diri, tapi orang fakir mendapatkan faedahnya, mendapatkan manfaatnya dari apa yang mereka berikan. Karena itu enggak usah disuruh, enggak usah dianjurkan untuk sedekah sir. Enggak mungkin dilakoni akhirnya. Malam mau bangun misalnya keliling ke rumahnya fuqara ul masakin, tidak mungkin, tidak akan lah. Daripada fuqaranya akhirnya tidak itu apa-apa, tidak dapat apa-apa, wis biarkan mereka sodako sekalipun alania, bahkan sekalipun mereka sombong atau bangga diri dan yang lain sebagainya. Gauluhu alladzina yunfikuna amwalahum qila nazalat fi Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu haitsu tasaddaqa bi 40 alf dinar asrati alafin billail wa mithliha binahar wa mithliha sirran wa mithliha alaniya wa qila fi Aliin kana ma'ahu arba'atu darahim lam yamlik ghairaha fa tasaddaqa bi dirhamin lailan wa bi akhar naharan wa bi akhar sirran wa bi akhar alaniya. Allah dalam ayat Al-Qur'an berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirran wa ala niyatan falahum ajrum inda rabbihim falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirran wa ala niyatan, mereka yang menginfakkan hartanya di waktu siang dan malam secara rahasia dan terang-terangan. Lah mereka ini siapa? Ada perbedaan. Ada perbedaan antara ulama tafsir. Sebagian berpendapat ini ayat diturunkan oleh Allah untuk Sayyidina Abu Bakar. Ini ayat diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau bersedekah 40 ribu dinar. 40 ribu dinar. Pantes beliau adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Jadi beliau bersedekah dengan 40 ribu dinar. 10 ribu dinarnya disodakohkan di waktu malam. 10-nya di waktu siang. 10 sodakoh sir, 10 sodakoh ala niyah. Jadi 40 ribu. Jadi 10 ribu di waktu malam, 10 ribu di waktu siang, 10 ribu sodakoh tusir, 10 ribu sodakoh ala niyah. Ada riwayat, ayat ini diturunkan oleh Allah untuk Imam Ali. Imam Ali memiliki uang 4 dirham dan enggak punya yang lainnya. Karena Imam Ali enggak seperti Sayyidina Abu Bakar, enggak seperti Sayyidina Umar. Imam Ali orang yang enggak mampu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya punya 4 dirham. Imam Ali hanya punya 4 dirham. Satu dirham disedekahkan di waktu pagi, satu dirham di waktu malam, satu dirham sedekatus sir, satu dirham sedekah ala alania. Jadi diturunkan ayat itu, ada yang mengatakan untuk Sayyidina Abu Bakar, ada yang mengatakan untuk Sayyidina Ali. Gala Muhammad bin Ishaq, kana nasun min ahli al-Madinah ya'ishun la yadruna min aina ma'ayishuhum wa ma'akiluhum. Falamma mata Ali bin al-Husain fagadu makanu yu'tauna bihi lailan ila manazilihim. Wa kana yahmilu jirabal khubzi ala dhahrihi fil lail yatasaddaqu bih. Falamma ghasaluhu ja'alu yanduruna ila sawadin fi dhahrihi. Faqila ma hadha? Faqala kana yahmilu jirabal daqiq lailan ala dhahrihi yu'tihi fuqara ahli al-Madinah. Wa lamma mata radhiyallahu anhu wajaduhu kana yakutu ahla mi'ati baitin. Penduduk Madinah, mereka hidup tapi mereka gak tahu dari mana mereka mendapatkan makanan dan kehidupannya. Penduduk Madinah fuqara, yang miskin, yang fakir. Terpenuhi kebutuhan hidupnya mereka, makan, minum dan lain sebagainya, tapi mereka gak tahu mereka mendapatkannya dari mana, gak tahu. Ketika meninggal Sayyidina Ali bin Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Talib, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan dahulu di waktu malam di rumah-rumah mereka. Kalau dulu bangun pagi atau bangun sebelum terbitnya fajar, mereka mendapatkan kebutuhan mereka yang mencukupi keseharian mereka. Lah ini ketika meninggalnya Sayyidina Ali bin Husain, mereka enggak mendapatkan. Kenapa? Beliau yahmilul jirab al-khubus ala dhahri, mikul dewi, glancing atau apa, karung, mikul sendiri di waktu malam, bersedekah, dibagikan ke rumah fukara, orang-orang miskin, penduduk Madinah. Lah ketika dibahas, dimandikan, orang-orang yang memandikan ini melihat ada bekas hitam di punggungnya. Mikul. Ngangkat sendiri. Apa ini? Mereka bingung. Karena apa ini? Sebab apa ini? Tidak ada satu orang yang tahu. Pembantunya tahu. Karena pembantunya waktu itu ingin bantu. Ditolak. Tidak. Biarkan aku sendiri. Kamu jangan ngomong ke besar yang lain. Jadi gak mau dibantu, gak mau. Wis, biarkan aku yang membawa dan aku sendiri yang membagikan. Kamu diem aja. Lah pembantunya ketika memandikan, orang-orang tanya, kenapa ini? Akhirnya pembantunya ngomong. beliau setiap malam mikul, gelangsing yang berisikan roti dan semisalnya untuk dibagikan kepada fuqara Madinah. Lah orang-orang fakir itu gak ada yang tahu dari mana mereka mendapatkan. Itu bukan satu bulan, bukan dua bulan. Selalu seperti itu. Gak ada yang tahu, gak ada yang memahami dari siapa yang mereka dapatkan itu setiap malamnya di rumah-rumah mereka. Setelah meninggalnya Sayyidina Ali, mereka gak mendapatkan. Ternyata orang-orang yang memandikan baru tahu. Saat memandikan karena melihat bekas hitam. Lah subhanallahnya, setiap malam beliau membagikan bukan satu dua rumah, tapi 100 rumah. Bayangkan, membagikan untuk 100 rumah. Mikul berapa gelangsing. Mungkin misalnya bagi balik jalan lagi 100 rumah. Bukan satu dua rumah, tapi 100 rumah. Luar biasa. Itu sedekahnya di waktu malam. Membagi 100 rumah. Lo belum setiap malamnya 1000 rakaat lo. Bisa itu bayangkan ya apa membaginya itu. 100 rumah itu gak sedikit. Lalu rumah dulu itu gak seperti rumah sekarang. Rumah sekarang mepet-mepet. Apalagi di Indonesia. Dempet-dempet 100 rumah itu deket. Kalau di sana itu gak ada rumah yang dempet. Satu rumah dengan rumah ini memiliki jarak. Ada yang jaraknya 4 meter, ada yang jaraknya 5 meter, ada yang bahkan lebih dari itu. Itu sekarang. Lah dulu, penduduknya masih sedikit, jaraknya akan lebih jauh lagi. Mungkin satu rumah ke rumah yang lain, mungkin bisa berjarak 20-30, bukan mungkin 50 meter. Lah bayangkan kalau 100 rumah seperti itu jaraknya. Taruh 20 meter aja, dari rumah satu ke rumah dua jaraknya 20 meter. Berarti dari satu rumah ke rumah yang 100 itu berapa? Nah itu gak mungkin jejer, rumah fukara gak mungkin jejer. Lah kalau dipisah dengan orang-orang yang mampu, satu dua rumah, baru rumahnya fukara lagi. Berapa yang mereka, berapa jarak yang beliau kerjakan? Belum sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Bayangkan itu pekerjaan di waktu malamnya. Sholat 1000 rakaat, bersedekah setiap malamnya di penduduk Madinah 100 rumah. Pantas menjadi orang yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal abda la ya'malu amalan fi sirri fayaktubahu Allahu lahu sirran fa in adharahu nukila min as-sir wa kutiba fil alaniyah fa in tahaddatha bihi nukila min as-sir wal alaniyah wa kutiba riyaan. Seorang hamba jika melakukan amal perbuatan di waktu sir, enggak ada yang mengetahuinya, ditulis oleh Allah sir, rahasia. Kalau dia tampakkan, artinya dia ceritakan, berarti dipindah amalan sirnya ke amalan alania. Tadinya gak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah. Dicatat oleh Allah sembunyi, yang lain pun gak tahu. Tapi ketika dia menceritakan apa yang dia lakukan, dipindah oleh Allah dari amalan sir menjadi amalan alania. Lah kalau dia ceritakan, ini dipindah dari sir, dipindah dari alania, dicatat dia orang riya. Ya. Jadi kalau dia melakukan amalan dalam sir, dalam sir. Tapi kalau dia melakukan amalan terang-terangan, ditulis amalan terang-terangan. Tapi kalau diceritakan kepada orang yang lain, seperti bangga diri atau sombong, ini dicatat oleh Allah orang yang riya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengerjakan apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti, meneladani orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.